بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره الكافرون. ونصلي ونسلم ونبارك ونكرم ونعظم ونمجد على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Pertama-tama yang saya hormati hadirat al-habaib al-a'izza wa nakhussu bi dhikrihim beliau al-habib Muhammad al-Baqir bin Salih Maulid Dawila, mata'anallah bihayatih, mudah-mudahan panjang umur, sihatul afiyah. Begitu juga adda'i ilallah al-habib Jamal bin Taha Ba'agil, mudah-mudahan panjang umur, sihatul afiyah. Al-habib Abdul Gadir bin Ahmad Maulid Dawila, dan juga para habaib lain yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, para kiai, para asatid, para hadirin, hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu majlis yang mulia, majlis Ar-Ridwan, yang mudah-mudahan dengan majlis ini kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita kelak benar-benar dicatat nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatun sayyahin yaltamisuna majalis adh-dhikr. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki malaikat yang berjalan-jalan, atau malaikat yang patroli. Cari apa? Cari orang-orang yang berzikir. Cari orang-orang yang ingat dengan Allah. Kalau sudah ketemu, maka malaikat itu duduk di situ. Kalau sudah duduk di situ, ikut mengamini apa yang didoakan oleh orang-orang yang berzikir, orang-orang yang menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, dan Allah maha tahu, wahai malaikat, mereka menyebut siapa? Mereka menyebutmu ya Allah, sedangkan Allah itu maha tahu. Allah, sesungguhnya mereka itu mengagung-agungkanmu. Mereka itu yusabbihunak wa yumajjidunak. Mereka itu mengagung-agungkanmu, menyuci-nyucikanmu. Maka Allah mengatakan, apakah mereka pernah tahu, pernah lihat aku? Enggak, tidak. Belum pernah. Apa yang dia minta? Mereka minta surga ya Allah. Pernah lihat surga? Belum pernah. Gimana kalau pernah lihat surga? Tambah semangat ibadahnya, tambah dekat denganmu, bahkan semangat terus untuk mendekatkan diri kepadamu. Lalu Allah tanya lagi, mereka berlindung dari apa? Mereka ya Allah berlindung dari api nerakamu. Apakah mereka pernah lihat nerakaku? Walkallah, tidak pernah lihat nerakaku, nerakamu. Maka bagaimana kalau mereka pernah lihat neraka? Maka kata malaikat, mereka pasti akan semakin takut. Maka akan semakin lari, dan juga akan semakin tidak akan pernah dekat-dekat dengan maksiat, dan juga dekat-dekat dengan pelanggaran-pelanggaranmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha segala-galanya mengatakan, wahai malaikat-malaikat, kalian adalah menjadi saksi-saksi, inni qad ghufirtu lahum, mereka itu aku ampuni dosa-dosanya. Orang yang hadir di majelis ini, satu, minimal kita dapatkan berkat dari Allah, yaitu adalah maghfirah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat sedikit protes, ya Allah, ada yang datang di sini bukan niatnya berzikir. Tak tahu, mungkin datang ke sini dia mau cari ucup atau mau cari apa yang lain. Jadi, gali ya Allah, sumpek ya Allah di rumah, tak payu-payu. Mudah-mudahan hadir Ar-Ridwan dapat pucu cepat tadi ya. Sing amin iki durung payu koyo iki. Sing wis mari awas amin lo ya. Ya Allah, ada yang datang tadi itu niatnya enggak lillahi ta'ala, datang tadi itu bukan untuk berzikir. Tiba-tiba datang gitu aja. Maka Allah mengatakan apa? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah orang yang kalau duduk di situ enggak akan sia-sia. Tetap tetap dapat berkah dari Allah, tetap dapat maghfirah dan juga dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan majlis ini betul-betul kita keluar dari sini, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan keadaan kita dirubah menjadi semakin baik, sampai-sampai benar-benar kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada maksud lain majlis al-maulid, majlis al-zikir, majlis-majlis pertemuan seperti ini tidak lain untuk merangsang diri kita agar kita semakin banyak, semakin terus kita mengikuti bagaimana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada Rasulullah itu suri tauladan, pada jati diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Kalau kita mau mulia, ikuti Nabi. Kalau kita mau hebat, ikuti Nabi. Kalau kita mau sukses, ikuti Nabi. Nabi kunci daripada segala-galanya. Terutama Nabi diutus ke muka bumi ini makarimul akhlak, untuk menyempurnakan daripada makarimul akhlak, santun yang baik, adab yang baik, dan juga tata cara yang baik. Amal kalau banyak, amalnya banyak tapi kalau enggak ada santunnya, enggak ada adabnya, bagaimana dia dengan Allah? Bagaimana dia dengan Rasulullah? Bagaimana dia dengan orang-orang di sekitarnya? Maka percuma. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khal al-asal. Jeleknya perangai ini bisa merusak amal-amal kita. Sebagaimana rusaknya, ya, sebagaimana rusaknya madu yang ketetesan cuka. Cuka masuk di situ rusak. Madu yang asalnya bagus, madu yang asalnya mahal obat, kena cuka satu, rusak. Begitu juga dengan amal-amal kita kalau kita adabnya tidak baik. Maka itu contohlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh yang baik. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Wa mathalul mu'min kamathalin nahl. Contohnya orang mukmin ini bagaikan tawon. Tahu tawon? Lebah. Tahu lebah? Kalau bahasa Jawanya tawon. Kalau bahasa Madura nyirowan gitu ya. Nyarowan gitu ya. Orang mukmin ini bagaikan, kalau bahasa Banjar, wangi gitu ya. Kalau bahasa Inggris, daru aku ya. Mukmin ini bagaikan lebah. Mukmin ini bagaikan tawon. Coba lihat tawon. Nabi mengatakan mukmin itu bagaikan tawon, orang munafik itu bagaikan lalat. Bentuknya sama. Sama-sama kecil, sama-sama punya sayap. Tapi amalannya yang lain. Kalau tawon keluar dari tempat, pergi kemana? Ke taman-taman yang bagus-bagus. Pergi ke situ. Sama dengan orang mukmin. Orang mukmin kalau mau keluar, cari tempat yang bagus. Seperti tawon, pergi ke tempat taman-taman. Termasuk adalah taman surga adalah majelis ta'lim dan juga majelis zikir seperti yang malam hari ini kita hadiri. Ini adalah taman-taman surga. Itu tawon masuk. Kalau sudah ke taman, ngapain di taman? Dia datangi bunga-bunga yang baik, bunga-bunga yang bagus. Terus dia ambil sarinya. Yang terbaik dari bunga diambil sarinya. Keluar dari situ dia kembali. Kembali terus, apa yang dihasilkan? Madu. Madu adalah salah satu minuman yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menguatkan bahwa dawaun likulli da, obat dari segala penyakit. Ini orang mukmin pergi ke tempat yang baik. Dari tempat baik dia ambil sari yang baik, dia pulang dia hasilkan yang baik, seperti tawon tadi. Dan jangan seperti orang munafik. Orang munafik ini bagaikan lalat, laler, lalak tadi ya. Ini kalau lalat kalau keluar, kemana kalau keluar lalat itu? cari tempat-tempat yang kotor, cari tempat-tempat yang gak bener, cari sampah, cari tempat penyakit, ada got, ada sampah, ada makanan yang basi, datang ke situ dia. Terus lapor di gunung, bawa virus itu. Terus pergi, pulang kemana? Nempel ke makanan-makanan, nempel ke mulut, nempel ke tangan kita. Akhirnya diare kabeh, mencret kabeh. Gara-gara ini ada daripada itu laler. Orang mukmin jangan seperti laler. Kalau keluar, datang ke tempat yang kotor-kotor, hadir ke konser, hadir ke orkes. Subhanallah, hadir apa? Hadir delok tiga ketek itu tadi ya. Mau lihat tiga kecoa itu tadi ya. Walau apa? Ini seperti laler datang ke penyakit. Jangan dibiarkan anaknya pergi ke situ. Itu bawa virus. Untuk mulai mencret kabeh sa omah itu tadi ya. Datang ke tempat yang tidak benar. Setelah datang ke tempat benar, dia bawa di situ. Daripada virus-virus, penyakit-penyakit, dia bawa, dia pulang, akhirnya dia bawa penyakit. Nek di kampung orang laler tadi itu, sudah wis jangan cidak-cidak tadi ya. Nek perlu dikai baikun sekali tadi ya. Wah, laler ini, katanya ulama itu, min ajhalil hayawan, paling bodohnya hewan. Namanya bahasa Arab itu dzubab. Dzubab itu diambil dari kata zahaba wa'ab, pergi balik, pek mati kapok nih dia. Maka itu kita hidup di zaman ini yang luar biasa, maksiat di depan kita, kelalaian depan kita, adanya majelis seperti ini, alhamdulillah, perlu kita syukuri dan perlu kita mudah-mudahan istiqomah terus insyaallah. Dan mudah-mudahan majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun yang hadir di sini insyaallah mendapatkan daripada apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini zaman luar biasa. Sayati 'alan nasi zamanun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuh. Akan datang suatu zaman, ini sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan zaman ini sudah bisa kita rasakan. La ya'ti minal islam, sayati zamanun 'alan nas. Akan datang pada zaman la yabqa minal islam, tidak akan tersisa daripada islam illa ismu. Namanya tok. Islam kare jenenge tok. Agamanya apa? Islam. Tuhannya siapa? Allah. Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Sholat? Enggak. Puasa? Enggak. Sodako? Enggak. Islam, namanya Islam. Agamanya Islam. Tapi, enggak ngelakoni Islam. Atau lebih kita kenal dengan Islam KTP. Iku sing duwe KTP gitu ya. La yabqa minal islami illa ismuh. Wala minal imani illa rasmuh. Iman tinggal gambarannya saja. Percaya di surga? Percaya. Kepingin aku. Bidadari, wahyu. Ayo sholat? Enggak mau. Sedekah? Enggak. Hadir pengajian? Jadul. Iman tapi enggak ada. Ya apa neraka? Wedi aku neraka tadi ya. Orang masuk sana belum masuk sudah hangus tadi. Oh iya. Ayo salat yuk. Ndak wis males aku tadi ya. Lho kok sik enggak mampu tanggung sik kare sak gelas ngombe maneh. Illa rasmuh, tinggal gambarannya saja. Wala minal qur'ani illa darsuh. Ndak ditinggal dari Al-Qur'an kecuali hanya pelajarannya saja. Masya Allah dulu. TPG, TPA, wisuda dia, masya Allah, baca Quran, surat-surat apal semuanya tadi ya. Tinggal pelajarannya saja. Setelah itu sudah besar Al-Quran gaya pacangan. Di omai, masya Allah, ada ayat Al-Kursi. Ikat ayat apa lagi? Ayat Al-Kursi. Oh, sering moco? Tidak tahu jadi ya. Al-Quran. Setahun pisan lek bosowan. Cuman hanya, ya, tadi itu Al-Quran cuman pelajarannya saja. Apa yang di Al-Quran tidak dijalankan? Man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alal Quran wara'a dhahri saqahu ilan nar. Barang siapa jadikan Al-Quran itu di depannya, imamnya. Namanya imam itu kalau Allahu Akbar, mila Allahu Akbar. Ruku ikut ruku, sujud ikut sujud. Maka dia akan digiring masuk ke dalam surga. Wa man ja'ala wara'a dhahri, dan barang siapa jadikan di belakang punggung, maka saqahu ilan, maka dia akan digeret ke dalam api api neraka. Al-Qur'an bilang merah, kita bilang merah. Al-Qur'an bilang hijau, hijau. Al-Qur'an bilang ya ini boleh-boleh. Jangan Al-Qur'an bilang merah, iki remeng-remeng gitu ya. Ini hijau, enggak bisa di zaman sekarang. Hamuhum butunihim, pada zaman itu pikiran mereka hanya perutnya. Yang dipikir perut, ya apa mangan enak, ngombe enak, turu enak, segala-galanya enak tadi itu, tapi tidak ada ibadah sama sekali. Pokoknya gimana cara masuk ke dalam perutnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man kana hammu ma yadkhulu batnu kana qimatuhu ma kharaja minhu." Orang yang mana uteknya pikirannya cuman yang masuk dalam perutnya, maka nilainya dia sama dengan yang keluar dari perutnya. Tahu apa yang keluar dari perutnya? Delok dak gelem jadi apa meneh nemu ya. Kebelet mlebu delok urung jadi ya. Pikirannya cuman hamad. Dan juga madzahibuhum dan juga kiblatuhum nisa'ihim. Kiblat mereka adalah wanita-wanita, madzahibuhum darahimuhum, dan juga madzhab mereka tadi itu hanya darahimuhum, hanya harta. Semua diukur dengan harta, semua diukur dengan uang. Maka itu majelis ini adalah merangsang kita untuk bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang soleh. Betul-betul bagaimana kita untuk bisa menjadi pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan kita istiqamah dekat dengan orang yang soleh, dekat dengan para ulama, dekat dengan para as-salihin, mudah-mudahan kita kelak nanti dikumpulkan dengan mereka, dan juga kelak nanti kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan daripada hajat-hajat kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan mudah-mudahan Allah berkahi daripada majlis ini dan juga yang hadir di majlis ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita sampai ke Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin wal 'afwu minkum wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.